Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله menjadi salah satu pokok penting, pokok syariat yang berdasarkan Quran dan Sunnah dan kesepakatan A'immatus Salaf rahimahumullah, bahwa setiap penyimpangan, setiap yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah, maka itu tertolak dan dibantah dengan nusus dan adillah terkait permasalahan tersebut. Dan kalau kita mengamati pernyataan-pernyataan dan amalan para imam Sunnah rahimahumullah, kita dapati seperti itulah mereka. Al-Imam Muhammad bin Yahya Dzuhli mendengar Yahya ibn Ma'in berkata, "Adzabbu 'anis sunnah afdhalu min al-jihad fi sabilillah." Pembelaan terhadap sunnah, membantah mereka yang menyalainya, itu lebih afdol dari jihad fisabilillah. Qultu, kata Az-Zuhli, maka aku tanya Yahya, ar-rajul yunfik malah wa yut'ib nafsa wa yujahid, hadha afdol min? Ini orang yang berjihad tentunya menginfakkan hartanya, berkorban dengan jiwa raganya, berjihad, yang membantah ini, yang membela sunnah lebih afdal. Qala na'am bikathir. Iya, kata Imam Yahya, bahkan banyak. Artinya afdal lebih banyak, jauh lebih afdal dari yang berjihad fisabilillah. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Utsman ibn Sa'id Ad-Darimi rahimahullah dalam bantahannya kepada Jahmiyah, bahwa ulama membantah mereka, mentahdir diri mereka dan anak-anaknya, keluarganya dari kejahatan dan kesesatan Jahmiyah. Dengan itu mereka muhtasibin, mengharap pahala di sisi Allah. Munafihin an dinillah, dengan itu mereka telah berjuang untuk agama Allah. Talibina bihi ma'indallah, mengharap fadilah dan pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam miftah dari sa'adah, beliau katakan, fakam min qatilin li iblis qad ahyau. Maka dengan perjuangan ulama ini yang membela sunnah, yang membantah berbagai kesalahan dan penyimpangan, maka begitu banyak korban-korban iblis telah mereka hidupkan kembali, disadarkan dengan ilmu. Wa min dalin jahil la ya'lam tariq rusydi qad hadau. Berapa banyak orang yang tersesat, jahil, tidak tahu jalan kebenaran, telah mereka bimbing, ini jalan yang benar. Mereka tunjukkan, wa min mubtadi'in fi dinillah bi syuhbil haqq qad ramau. Berapa banyak ahlul bid'ah yang mereka perangi dengan lemparan-lemparan api al-haq. Jihad dan fillah wabtiqa'a mardati, itu jihad mereka, ulama, di jalan Allah mengharap ridhonya. Makanya mereka ahlul bid'ah seperti Usama bin Laden, ketika dia bersama golongannya ketika mencela para ulama bahwa mereka tidak berjihad, tidak mendukung jihad, nah, untuk membela agama Allah, di hadapan Syekh Hammad Al-Ansari rahimahullah rahmatan wasi'ah, maka Syekh Hammad katakan kepadanya, kita jauh-jauh hari telah berjihad sebelum kalian mengoar-ngoarkan jihad. Peluru-peluru al-haq, amunisi al-haq telah kita lontarkan, membungkam ahlul batil, memerangi ahlul batil yang merusak dan merongrong agama Allah, manhaj al-haq. Dengan ilmu tauhid, aqidah yang diajarkan oleh a'imah dan ulama. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Ibnu al-Muflih rahimahullah dalam adab syar'iyyah. Beliau katakan, wa yajib inkarul bid'il mudhillah wa iqamatil hujjah ala ibtaliha. Wajib pengingkaran kepada segala bentuk bid'ah yang menyesatkan, ditegakkan hujjah untuk membatalkannya, untuk meruntuhkan segala kebid'ahan itu. Sawa qabilaha qailuha aw raddaha. Baik itu dia terima ataupun tidak, enggak jadi urusan. Dia mau terima, dia tidak mau terima, bukan kepentingan ulama. Yang penting syubhat mereka, batilnya mereka dibantah. Dan ini akan menjadi salah satu, atau bukan menjadi, menjadi salah satu syubhat ahlul bid'ah, salah satu syubhat hizbiyin, Ali Hasan Al-Halabi dan pengekor-pengekornya, yang mengatakan bahwa tahdziran para ulama, para masyaikh, bantahan mereka untuk diterima dan berguna, itu yang dibantah harus muqtani', harus iqtina'. Iqtina' itu artinya puas. Artinya puas, ya betul ini bantahan, saya terima ini, memang demikian adanya, betul saya salah, memang harus iktina. Artinya kalau mereka gak iktina, maka ini gak bisa diterima. Kalau mereka merasa gak puas, merasa tidak mencukupi, merasa ini bantahan kurang ilmiah, dan alasan-alasan lainnya masih banyak, maka tahdir dan bantahan ulama itu sia-sia. Tidak bisa diterima, tidak bisa diamalkan. Ibnu Muflih katakan dia terima, tidak dia terima, itu tidak menjadi kepentingan, tidak menjadi alasan. Tetap penyimpangan itu harus dibantah. Atau akan diangkat permasalahannya kepada hukam, pemerintah kaum muslimin, untuk menghentikan kejahatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Quranul Karim, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, la ya'tunaka bimathalin, tiap kali mereka menolak al-haq, setiap kali mereka menentang dan menyalahi risalahmu Rasul sallallahu alaihi wasallam, layak tunaka bimathalin, dengan syubhat-syubhatnya, dengan suara-suara sumbangnya, intinya mereka menolak, tidak mau terima, tidak mau taat, tunduk kepada al-haq. Illa jinaka bilhaq wa ahsana tafsira, kecuali kami turunkan kepadamu Quran yang berisi al-haq, dalam maknanya jelas, gamblang, terang benerang, tidak tercampuri oleh kebatilan sama sekali, tidak ternodai oleh syubhat dari segala sisinya, selalu al-haq datang menghancurkan berbagai macam subhat yang diusung oleh dai-dainya. Tentunya ahlus sunnah rahimahumullah di setiap masa menjadi orang-orang yang minoritas dan dianggap aneh, asing, dituduh berbagai macam tuduhan, mau menangnya sendiri, sok suci, selalu ngurusi orang lain, membantah mereka. Maka kita menghibur diri dengan apa yang Imam Sufyan bin Uyainah sebutkan rahmatullahi alaih, usluku sabilal haq wa la tastawhishu min killati ahlih, jalani olehmu jalan al-haq, teruskan istiqomahlah. Wala tastauhishu, jangan kamu merasa wahsyah, merasa liar karena sedikitnya ahlul haq, merasa tidak tenang layaknya orang asing, seperti tidak dikenali oleh kanan kirinya, sehingga seperti sendiri, gak ada teman, gak ada pendukung, enggak ada yang membela. La tastauhishu, jangan kamu merasa liar karena sedikitnya ahlul haq. Itu pula wasiat dari Umarah atau Abu Ayyub, afwan, Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, ketika menasehati Umarah ibn Zadan, ya Umarah, idza ra'aita sahib sunnatin wa jama'ah faqbalhu ala ma kana fih. Wahai Umarah, kalau kamu mendapati sahibus sunnah wa jama'ah, terima nasihatnya. Bagaimanapun kondisi orang itu, mungkin ada kekurangannya, mungkin ada sesuatu yang itu menjadi taksir padanya, tetapi nasihat kebaikan darinya terimalah olehmu. Itu pula yang Imam Yunus Ibn Ubaid rahimahullah sebutkan, asbaha man idza urifa sunnah arafaha ghariba. Zaman itu Imam Yunus telah berkata, sekarang orang jika diterangkan tentang sunnah, lalu dia mau faham, mau menerima, itu aneh sekali sekarang. Itu di zaman beliau rahimahullah. Wa aghrab minhum man ya'rifuha, dan lebih asing lagi orang di zaman fitnah begitu banyak, di zaman syubhat begitu merajalela, masih ada orang-orang yang mencari sunnah dan itu yang dia pegangi, itu yang dia amalkan. Asing sekali. Rahmatullahi alaihim. Makanya kata Imam Abu Bakar ibn Ayyash dalam Al-Lalikai, as-sunnatu fil Islam a'az minal Islam fi sa'iril adyan. Kamu berada di atas sunnah, di atas al-haq, bersama ahlul haq, itu di dalam Islam a'az, lebih aziz, lebih mulia, lebih berat dibanding kamu di atas Islam di hadapan kufar. Kamu muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dikelilingi oleh orang-orang kafir, musyrik, ya mungkin dianggap aneh ini itu, waktunya mereka semaunya kamu adzan sholat ini dan seterusnya. Tapi itu gak seberapa berat. Yang justru lebih berat cobaannya, ketika kamu di atas sunnah, ketika kamu mengamalkan sunnah di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri, kamu pertahankan itu sunnah, kamu pertahankan itu manhaj salaf, di tengah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu jauh lebih berat. Kendala dan tantangannya lebih besar. rahimahumullah, itu a'immah dan ulama yang kita ketahui dari ulama-ulama sunnah yang mewasiatkan kepada kita betapa sunnah ini butuh kekuatan, dan itu kalimat yang selalu dan diingatkan terus oleh masyayikh kita seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa afah. Sunnah butuh kekuatan karena berat tantangannya di tengah muslimin, di tengah orang-orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Kamu ajak mereka kepada sunnah yang hak, manhaj yang hak. Kamu bantah segala kebatilan syubhat yang ada padanya, yang menyalahi al-haq. Berat tantanganmu menghadapi mereka. Butuh kekuatan. Yang lemah, sulit untuk mengemban amanat ini. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Syiar Alamin Nubala, as-sad' bil haq azim. Menyuarakan al-haq itu azim, perkara besar, berat. Yahtaju ila quwwah wa ikhlas. Butuh kekuatan, butuh ikhlas. Fal mukhlis bila quwwah ya'jaz. Kata Dzahabi, orang yang ikhlas dia masya Allah, gak ingin riya, gak ingin dipuji, gak ingin popularitas. Tapi tidak ada padanya kekuatan. Tidak ada kepadanya keberanian untuk menyuarakan al-haq. Untuk membantah yang batil. Untuk membela al-haq. Gak ada kekuatan, ya'jaz. Maka dia akan melemah. Gak bisa dipaksakan untuk kemudian memikul ini. Bukan ahlinya. Tidak bisa dipercayakan kepadanya. Ya'jaz anil qiyam bihi. Untuk bisa memikul, mengemban amanat besar ini. Ya'jaz. Gak kuat. Karena gak ada padanya kekuatan. Wal qawi bila ikhlas. Yukhdal wal iyadhu billah. Adapun yang ikhlas, yang kuat, berani, kuat menghadapi siapapun, berteriak, bersuara, tapi tanpa keikhlasan dari dirinya, bukan demi membela agama Allah, tetapi lebih kepada dendam pribadi, lebih kepada meluapkan hawa nafsunya, maka yukhzal, akan dipasrahkan pada dirinya sendiri, tidak mendapat taufik dari Allah. Ngawur. Yang ada kamu dengar umpatan-umpatan darinya, yang ada kata-kata yang tidak menunjukkan akhlak, caci makian, hanya menunjukkan khusumat, cekcok dan permusuhan, enggak ada ilmiahnya, enggak ada ininya, yukhzal. Nas'alullah al-afiyah. Kamu lihat di banyak media, Facebook, apalagi namanya internet, nah, komentar-komentar fulan berbicara. Wala ada qaulullah, qaulur rasul, penjelasan al-haq, ilmu enggak ada. Yang ada omongan kafir kalam, ini fulan begini, kalau begitu amu ini itu. Seperti burung berkicau satu dengan yang lain, saut-sautan. Isinya caci makian, orang baca hanya timbul permusuhan. Hanya memicu kebencian, wala ilmu masuk pada mereka, enggak ada. Yukhzal. Wal iyadzu billah. Tidak mendapat taufik. Karena tidak adanya ikhlas. Faman qama bihima kamilan fahuwa siddiq. Kata Dzahabi. Man qama bihima. Maka kalau keduanya ada, dialah yang siddiq. Ada padanya secara sempurna. Ya ada ikhlas. Padanya berusaha selalu. Dia mengikhlaskan niatnya, kekuatan dan keberanian. Fahuwa siddiq, dialah as-siddiq, bersama siddiqin. Wa man dha'uf fala aqalla min at-ta'allum wal inkar bil qalb. Tapi yang merasa lemah, enggak mampu, ya Allah paling tidaknya dengan kalbu dia mengingkari. Mungkin masih ma'zur untuk orang itu tidak mampu berbicara dan membela al-haq. Tapi tidak akan ma'zur orang jika dia menyuarakan batil. Jika dia menyerang dan melawan al-haq atau membela yang batil, enggak ada udzurnya bagi dia. Kamu enggak bisa menyuarakan al-haq, mungkin masih ma'zur. Sebatas enggak ada kekuatan, enggak ada keberanian. Alal-khair insyaallah kalbunya mengingkari, dia menjauh dari ahlul batil, labas, enggak semua orang mampu. Ma'zur dari sisi ini. Tapi untuk kemudian dia serang al-haq, apa uzurmu? Kamu menyerang al-haq dan ahlul haq, kamu perangi mereka. Atau kemudian kamu menyuarakan dan membela kebatilan dan ahlul batil, apa uzurmu? Walhasil barakallahu fikum bahwa as-sad' bil haq, untuk menyuarakan al-haq butuh kekuatan, butuh ikhlas, dan itu mawahib. Anugerah yang Allah berikan, seperti Syekh Rabi' Hafizahullah sebutkan, tidak ada kuliah atau halaqah yang mengajarkan keberanian kepadamu. Lulus dari situ dapat titel S1 sebagai pemberani. Gak bisa. Al-jaban-jaban. Kalau orang itu penakut, ya tetap saja dia penakut. Kalaupun kamu bawa dia, kalau dalam peperangan misalnya, senjata yang otomatis dan canggih luar biasa, lengkap dengan pelindung turbo anti peluru misalnya dan lain sebagainya. Lengkap sudah. Suruh maju. Kalau dia dasarnya penakut, dia enggak bisa, enggak akan berani. Gemetar terkencing-kencing dia. Dasar dia penakut. Tapi seorang pemberani, kadang ya Allah, ala divi sudah. Apa adanya. Tanpa baju anti peluru misalnya. Senjata pun yang dia punya rakitan, terkadang bisa, terkadang enggak. Tapi dasar dia punya nyali dan berani, bismillah maju. Tidak bisa dipaksakan. Al-muhim, seperti tadi yang Zahabi sebutkan, minimnya orang itu dituntut untuk mengingkari al-batil dengan kalbunya. Disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Barr dalam Tamhid bahwa Allah mengatakan wahyunya kepada beberapa nabinya, katakan kepada fulan yang ahli zuhud, dikenal zuhud di dunia, katakan padanya, zuhduka fid dunya faqad ta'ajjalta bihir raha. Kalau zuhudmu di dunia, kamu sudah mendapati raha. Enggak capek, enggak ngurusi dunia. Orang kalau ngurusi dunia kan capek. Kerja, banting tulang, cari nafkah, siang, malam, ngelembur. Belum lagi mengaudit, ngitung, capek. Orang yang zuhud gak capek. Dia zuhud, ya Allah seperlunya. Dia cari nafkah, pokoknya bisa makan, gak ngemis ke orang. Raha. Itu yang kamu dapati dengan zuhudmu. Zuhud. Wa amma in kita'uka ilayya faqad takassabta bihil izz. Adapun kamu terputus, artinya terputus kepada Allah, bukan dari Allah, terputus kepada Allah, dia fokus ibadah, banyak taat, tidak tersibukkan dengan dunia, kamu dapati dengan itu kehormatan dan kemuliaan. Kata Allah kepada nabinya, walakin ma'amilta fi mali alaik. Tetapi pertanyaannya, katakan kepada fulan itu yang ahli zuhud dan ahli ibadah, apa yang kamu amalkan untukku, untuk Allah, yang itu menjadi kewajibanmu. Kalau zuhudnya tadi dia rahat, sudah enggak capek. Ibadahnya dia dapati kehormatan dan kemuliaan, kebaikan. Tetapi yang ditanyakan justru kewajiban dia. Dan itu hak Allah atas dirinya. Apa yang telah dia lakukan? Qala ya Rabbi wa ayyi syai' laka alai. Dia tanya, apa ya Allah yang itu hak untukmu dan itu kewajibanku yang harus aku amalkan, harus aku tunaikan. Qala hal walaita fihi waliyan au adaita fihi adfiya adwa. Apakah kamu berwala untukku pada waliku? Bermusuhan, benci untukku karena aku pada musuhku. Artinya wala wal bara. Itu hak Allah. Apakah kamu berwala kepada orang yang taat, kepada Allah. Mana pembelaanmu kepada mereka, ahlul haq, ahlullah? Mana pula bara, muadat, adawa, permusuhan, bantahan kepada orang-orang yang menyimpang dan menyalahi tuntunan Allah, ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mana yang kau lakukan? Itu pun dia yang dikenal dengan zuhudnya, dia yang dikenal dengan ibadahnya, belum menunaikan hak Allah. Gak ada yang dia bela, gak ada yang dia bantah, tidak ada yang dia perjuangkan untuk al-haq dan ahlil haq, tidak ada yang dia perangi dari batil dan ahlul batil. Sekali lagi, dia yang zuhud dari dunia, dia yang mungkoti' fil ibadah. Udah fokus dia banyak ibadah, banyak ta'ah. Tidak seperti keberadaan mereka yang belakangan. Mana zuhudnya? Yang ada berlimpah luah harta bendanya, yang ada ambisi besar untuk meraih dan mendapat keuntungan-keuntungan duniawi, yang ada bukan orang yang sibuk dengan ibadah dan ta'ah, sibuknya dengan bisnis, dengan profesi dia, dengan pekerjaannya, warung ini, rumah makan atau apa yang lainnya, tentunya lebih jauh lagi dari yang Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah sebutkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan ini a'immah dan ulama ketika membantah ahlul batil, mereka itu rahmat, berbuat baik kepada mereka. Makanya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Uqaili di Du'afa, bahwa Abu Saleh Al-Farra menyampaikan kepada Yusuf bin Asbat tentang Waqi' dalam perkara fitnah. Kata Yusuf, "Dzak yushbih ustadzah." Ustadzahu Hasan bin Hayy. Oh, itu seperti ustadznya, yaitu Hasan bin Hayy. Kata Abu Saleh kepada Yusuf bin Asbat, "Ama takhaf an takuna hadhihi ghibah?" Anda enggak takut ini ghibah? Mencela, membicarakan kejelekan orang. Qala, jawab Yusuf bin Asbat, "Lima ya ahmak?" Kenapa? Bodoh kamu. Ana khair lihaula min ummahatihim wa abaihim. Aku lebih baik kepada mereka, bahkan lebih baik daripada bapak dan ibu kandungnya. Ana anhan nas an ya'malu bima ahdatsu fatatba'uhum auzaruhum wa man atrahum kana adhar 'alaihim. Karena aku melarang orang untuk mengamalkan dan mengikuti kesesatan-kesesatannya. Dibantah, ditahdir, agar tidak diikuti oleh orang. Karena kalau diikuti, kalau dibiarkan, tidak dibantah, dia kan memikul dosa mereka pula. Dia yang tanggung jawab. Dia yang jadi panutan, maka dia memikul dan menerima beban dosa dia plus dosa-dosa orang yang mengikuti dia. Aku ini baik kepada mereka supaya dia tidak menerima beban berat itu. Supaya kesalahannya tidak diikuti orang. Begitu pula agar dia tidak disanjung oleh pengikutnya. Oleh orang yang tertipu kepadanya. Karena sanjungan dan pujian mereka juga bermadarat kepada mereka. Membuat mereka semakin pede, semakin yakin dirinya hak, padahal dia dalam kesesatan. Melihat banyaknya orang bersamanya, melihat banyaknya orang yang menyanjung-nyanjung dia, ya, apalagi sekarang, sanjung, dipuji, secara langsung, tidak langsung, di BBM, di Facebook, di mana lagi sudah. Komentar-komentar ini itu. Dia semakin besar kepala. Gak sadar kalau dirinya sedang menyesatkan orang dan mengumpulkan dosa. Aku ini berbuat baik. Itu pun gak dilakukan oleh bapak dan ibunya. Padahal namanya orang tua kan paling kasih sayang kepada anaknya ya. Dijaga dari segala sesuatu yang membahayakan, diberi segala sesuatu yang berguna untuknya. Tapi kebanyakannya sebatas perkara-perkara duniawi. Ya Allah, supaya gak masuk angin, kasih jaket, kasih minyak kayu putih, sakit kasih obat, ini duniawi. Sementara ini perkara yang jauh dan jauh lebih penting, lebih besar, akhiratnya. Maka bantahan ulama itu rahmat kepadanya. Tahdzir ahlul haq, ahlus sunnah kepada mereka itu rahmat dan kebaikan untuk mereka. Bahkan itu lebih baik, lebih bakti kepada mereka dibanding orang tuanya sendiri. Yang tidak bisa melakukan dan memberi kebaikan-kebaikan tersebut untuk diri mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ada beberapa syubhat dari mereka-mereka yang mencerai-beraikan saf ahlus sunnah, syubhat yang mereka gunakan sebagai senjata untuk membela batil dan memerangi al-haq. Wallahi mereka belum teranggap menunaikan hak Allah yang menjadi kewajiban mereka. Seperti yang dibawakan Ibn Abdul Bar tadi. Berwala karena Allah terhadap ahlul haq. Bara karena Allah pula kepada ahlul batil. Ada sekian syubhat yang mereka biasa dengang-dengungkan di sana sini. Kita akan kaji bagaimana bantahan para ulama terhadap mereka. Bagaimana penjelasan a'immah dan masyayikhus sunnah memaparkan permasalahan ini. Antara lain dari syubhat-syubhat mereka bahwa orang yang tinggal satu daerah, satu negeri dengan seseorang, maka dia yang lebih tahu menau tentang kondisi orang tersebut. Dia yang lebih paham seperti apa hakikat keberadaan orang tersebut. Yang mereka maukan dengan syubhat ini, bahwa kamu yang tinggal di luar sana, termasuk para ulama yang mungkin atau banyak dari mereka jauh tempat tinggalnya dari negeri-negeri kaum muslimin, enggak tahu hakikat kedudukan dan keberadaan dakwah itu seperti apa, fulan seperti apa. Dan ini disuarakan oleh Ja'far Saleh ataupun yang lainnya. Ala makna omongan dia, nah, saya yang tinggal di Jakarta dan saya yang lebih tahu seperti apa Radio Roja itu dan orang-orangnya, yang lain ini tinggalnya di luar Jakarta dan gak tahu dan tidak mengikuti terus-menerus, tidak mengikuti secara detail apa yang disiarkan oleh Roja dan seterusnya. Untuk mementahkan tahdzir kepada Roja dengan alasan ini, dia yang lebih tahu karena dia yang tinggal di sini, dia yang mengikuti, dia yang faham, masya Allah, terkait permasalahan ini. Syubhat ini tentunya berkaitan dengan kaidah yang dipakai atau dipegangi oleh para ulama, baladiyur rajul a'rafu birrajul, yang senegeri dengan seseorang dia yang lebih tahu tentang kondisi orang ini karena dia satu negeri, satu daerah dengannya. Kaidah ini tentunya ada memang di kalangan ulama, tetapi mereka terapkan, mereka gunakan ketika mereka, para ulama, tidak tahu, tidak punya kabar, tidak punya bukti dan data, tidak tahu perkembangan tentang orang tertentu. Belum mereka dengar apa yang disampaikan oleh orang ini. Tidak mereka pernah baca apa yang ditulis oleh orang ini. Tidak mereka dengar berita thiqah tentang orang ini. Baru yang senegeri dengan orang ini dari ahlus sunnah tentunya juga lebih tahu tentang keberadaan orang ini. Seperti yang khatib riwayatkan di kifayah dari Hamad bin Zaid rahimahullah, kana ar-rajul yaqdumu alaina minal bilad, wa yadhkuru rajul wa yuhaddith anhu wa yuhsinu tsana' alaih. Datang kepada kami seseorang dari negeri mana, berjauhan. Kalau dia menyebutkan tentang seseorang, dia bawakan riwayat darinya, dia nukil, dan dia puji, ditakdir, fulan masya Allah gini di atas sunnah. Fa'idha sa'alna ahla baladihi wajadnahu ghaira ma yaqul. Ternyata ketika kami tanyakan, kata Hamad, kepada yang senegeri dengan orang tadi yang dipuji-puji, yang dibawakan penukilan darinya, kami dapati berita dari yang senegeri dengan orang ini berbeda dengan rekomendasi atau pujian orang ini. Posisinya gak tahu Hamad bin Zaid siapa orang ini. Ditanyakan kepada yang senegeri dengannya. Dari mana dia? Mesir. Tanyakan kepada ahli Mesir. Dari mana dia? Dari Baghdad. Ditanyakan kepada ahli Baghdad. Dan seterusnya. Wa kana yaqul baladi rajul a'rafu bir rajul. Makanya beliau katakan, yang senegeri dengan seseorang, dia yang lebih tahu tentang orang itu. Dia senegeri, tahu kemana dia pergi, kemana dia masuk, seperti apa aktivitasnya, bersama siapa, dan seterusnya. Yang senegeri lebih tahu. Ketika itu Hamad gak paham. Belum tahu siapa orang ini. Maka ditanyakan kepada yang senegeri dengannya. Begitu pula yang beliau sebutkan, mimma la syakka fi anna ahlal balad a'raf bi hadithi syuyukhihim min ghairihim. Penduduk suatu negeri lebih tahu riwayat-riwayat syekh mereka daripada yang di negeri luar, negeri lainnya. Belum dia berikan beberapa contoh, ahlul Madinah lebih tahu dari yang lain tentang hadith Nafi', Malik, dan yang lainnya. Ahlu Mekah lebih tahu tentang hadis riwayat Amr bin Dinar, Ali Basra, lebih tahu tentang riwayat Qatada, dan seterusnya. Ditanyakan, kata Abu Zur'a Dimashqi kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, apa pendapatmu tentang Sa'id ibn Bashir? Bagaimana menurutmu? Kata Imam Ahmad, antum a'lamu bihi, kalian yang lebih tahu. Karena dia dari Dimashq. Kalian yang lebih ngerti. Karena itu senegeri dengan kalian. Begitu pula yang disebutkan oleh Imam Ibnu Adi tentang Syaqiq Ad-Dabbi. Demikian penukilan beberapa a'immah tentang perawi atau seseorang yang senegeri dengan perawi lain. Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, demikian kaidah para ulama hadis, bahwa orang itu yang senegeri lebih tahu tentang orang-orang yang ada di negerinya. Karena para ulama hadis punya perhatian lebih kepada Quran dan sunnah Rasulullah SAW, mempelajari para perawi, seperti apa mereka, tahu kondisi ahlul bid'ah. Nah, bahkan perhatian mereka sangat besar dalam hal ini, agar tidak disusupi oleh riwayat-riwayat dari mereka yang menyerukan kepada kebid'ahannya. Demikian tidak kita ragukan bahwa, ini masih omongan Syekh Robi, penduduk suatu negeri lebih ngerti tentang kondisi orang yang di negerinya dibanding yang ada di negeri-negeri lain. Maka dijadikan patokan, dijadikan pegangan oleh ulama-ulama yang lain. Tanyakan fulan yang di negeri itu, fulan yang di kota itu, dia yang lebih tahu kondisi orang-orang yang ada di kotanya. Ini ma'ruf. Tetapi tentunya tidak semua orang punya kepedulian semacam ini. Para ulama hadis, mereka peduli meneliti akidah, meneliti manhaj pemikiran orang-orang yang dibawa atau yang membawakan riwayat-riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka yang jadi rujukan, mereka yang menjadi pegangan dalam menilai dan mengetahui hakikat seseorang. Dari sini berarti kalau itu mereka gunakan untuk menepis kalam ahlul haq, untuk menolak pernyataan ahlul haq yang berdasarkan bukti, suara, tulisan, data yang benar, konkret, bisa dipertanggungjawabkan, maka itu syubhat dan tidak ada sama sekali pegangan dengan ulama hadis. Jauh. Ya, para ulama katakan itu ketika mereka enggak paham. Enggak tahu orang ini siapa. Beda. Kalau enggak, iya, konsekuensinya dan itu yang mereka maukan akan tertolak sekian banyak penjelasan ulama, sekian banyak keterangan para masyayikh dan a'immah, hanya karena dalih enggak senegri dengan mereka. Tertolak semuanya sudah. Dan itu yang mereka maukan. Tapi sekarang para masyayikh kita, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad, Syekh Bukhari dan masyayikh yang lain, membantah Ali Hasan Al-Halabi. Tertolak dengan syubhat ini. Kenapa? Enggak senegri. Ali di sana, Yordania, mereka di Madinah, di Mekah, enggak senegri, yang lebih tahu ahli Yordan. Begitu. Batil. Karena mereka tahu ucapan-ucapan Ali Hasan, mereka tahu tulisan-tulisan Ali Hasan. Maka mereka hukumi berdasarkan yang mereka tahu tentangnya. Dan banyak lagi sudah. Syekh Qutb ditolak omongan masyayikh, para ulama, Syekh Rabi dan yang lain. Kenapa? Enggak senegri. Yang lebih tahu ahli Mesir, karena dia di Mesir sana. Adnan Ar'ur tertolak, yang tahu ahli Mesir. Sekian banyak akhirnya tertolak. Dan ini yang mereka maukan untuk mementahkan tahdzir dan suara al-haq dari para masyayikh dan para ulama sunnah. Seperti tadi, bahwa kaidah ini ada tentunya di kalangan ulama, tetapi mereka ini seperti mirip dengan khawarij dalam bab ini. Qalu kalimata haq urida bihal batil, yang mereka ucapkan kalimat hak tetapi yang diinginkan dengannya batil. Khawarij pun menyuarakan begitu, Inil hukmu illa lillah. Hukum hanya Allah, enggak boleh ada hukum selain Allah. Hak memang. Tapi kan di balik itu makna terselubung. Kudeta, pemberontakan melawan pemerintah dan seterusnya. Ini salah satu dari syubhat mereka. Yang kedua menjadi syubhat mereka pula bahwasanya salafiyin atau ahlus sunnah kesibukannya hanya mengumpulkan kesalahan-kesalahan orang, mengorek-ngorek penyimpangan orang, tatabbu' al-akhtha', di kaset-kaset, di tulisan-tulisan, di internet. Nah. Dikumpulkan, kemudian diangkat, disebarluaskan. Dan itu ghibah, haram, dan itu tercela. Mencari-cari dengan sengaja, ngorek-ngorek, ngumpulkan kesalahan da'i-da'i yang ada. Disebutkan oleh banyak dari mereka. Kita lihat. Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala ditanya, apakah yang dilakukan oleh sebagian talabatul ilm, sebagian penuntut ilmu atau da'i, mencari, yakni mengumpulkan kesalahan beberapa orang da'i, dikumpulkan kemudian dikeluarkan dengan bantahannya masing-masing, dengan kesalahannya masing-masing, yakni da'i ini kesalahannya ini A, B, C, D, E, F, dan ini bantahannya, poin A ini bantahannya, begini, begini, begini, da'i B ini kesalahannya, penyimpangan-penyimpangannya, syubhat-syubhatnya, dan bantahannya begini, begini, begini, dan dikeluarkan itu di apa istilahnya sekarang, di upload di internet atau tulisan, dikeluarkan, disebarkan. Apakah ini manhaj yang sahih, manhaj yang benar atau tidak? Jawab beliau, Syekh Fauzan, idza kanal qasdu min hadza bayanul haqq wa bayanul khata' fa hadza thayyib. Kalau maksud tujuannya adalah menjelaskan al-haq, maksud tujuannya adalah menjelaskan yang salah agar tidak diikuti, agar orangnya pun bertobat meninggalkan kesalahan itu, maka ini baik. Fahadha tayyib. Hadha minna da'wa ilallah. Bahkan itu termasuk da'wah kepada Allah. Annana nubayyinul akhtha' la li ajli Allah. Annana nubayyinul akhtha' li ajli Allah yaqa'an nasu fiha. Demikian kita jelaskan kesalahan orang, kesalahan dai fulan, agar tujuannya orang tidak terjatuh dalam kesalahan dia, enggak diikuti oleh yang lain. Demikian jawaban Syekh Fauzan Hafizahullah. Begitu pula Syekh Rabi' Hafizahullah ditanya, apakah termasuk dari manhaj salaf mengumpulkan kesalahan-kesalahan seseorang tertentu, pula namanya dai, lalu disatukan dengan bantahannya tentunya di suatu tulisan atau karya, kemudian disebarkan dan dibaca oleh banyak orang. Jawaban beliau, subhanallah. Hadihi yaquluha ahlul dalal li himayati bida'ihim wa himayati kutubihim wa himayati manahijihim wa himayati muqaddasihim minal askhas. Ini, yang syubhat ini diusung dan dibicarak, disampaikan oleh ahlul dalal, orang yang sesat, untuk melindungi kebid'ahan mereka, untuk melindungi kitab-kitab tulisan mereka, melindungi manhaj mereka, untuk melindungi orang-orang yang mereka kultuskan, tokoh-tokoh mereka. Ini syubhat mereka, gak boleh disatukan, kumpulkan, dan disebarluaskan. Dan itu yang sering mereka angkat, itu yang sering mereka dengung-dengungkan, gak pantas. Nah, kemudian dibawakan tentang riba, dalil-dalilnya, ayuhibu adukum ayakulalah ma'akhihi ma'ita, dan seterusnya. Ini hanya diucapkan oleh ahlu dhalal, sengaja untuk membentengi dan melindungi kesesatan mereka, kitab-kitab mereka, kaset-kaset mereka, situs-situs mereka. Ini bukan omongan saya, Robi, tambahan dari saya. Artinya segala yang tempat mereka bisa menyebarluaskan kesesatannya, Allah enggak, jangan disentuh, jangan dikorek untuk kemudian kamu dapati kesalahannya, untuk kemudian kamu kumpulkan dan kamu bantah, kemudian disebarluaskan. Dilindungi oleh mereka dengan syubhat ini, sehingga tokoh-tokoh mereka pun enggak boleh disentuh. Apa yang dikatakan olehnya, apa yang menjadi pemikirannya, itu yang mereka maukan. Lalu kata beliau, kembali kepada Syekh Rabi, na'am Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dzakara katsiran min dalalatihim. Allah dan Rasul sendiri banyak menyebutkan kesesatan-kesesatan mereka. Allah sebutkan perkataan-perkataan Yahud, perkataan Nasara, dibantah dalam sekian banyak ayat-ayat Quran. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah mendengar ucapan mereka yang berkata Allah itu faqir, ta'ala Allah ma yaqulun 'uluwan 'azima. Dan kita, yakni orang-orang Yahud yang kaya raya, waqalatil yahud yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Yahud berkata tangan Allah terbelenggu, tangan mereka yang terbelenggu, mereka dilaknat karena perkataannya tangan Allah justru terbuka memberi infak nafkah kepada hambanya yang ia kehendaki, dan seterusnya. Dilaknat Nasara karena mereka katakan Isa anak Allah, banyak bantahan Allah. Wa ahlu sunnah wal jama'ah min fajri tarikhina ila yaumina hadha takallamu ala Jahm bin Safwan wa Bishr al-Marrisi wa ahsau bida'ahum wa dhalalatihim. Dan ahlu sunnah wal jamaah mulai semenjak awal sejarah tarikh kita dakwah ini, mereka berbicara, gak ada yang diam, membantah. Banyak, Jahm bin Safwan dibantah, Bishr al-Marrisi dibantah, dan mereka kumpulkan kesesatan-kesesatannya, lalu dikeluarkan dalam kitabnya. Bantahan terhadap Bishr al-Marisi, bantahan kepada Jahm bin Sofwan, kitab yang dibaca oleh umat, bahkan generasi-generasi yang berikutnya, menjadi warisan besar yang bermanfaat bagi umat ini dari ulama'nya. Jama'u aqwal ahlil firaq wa naqaduha. Mereka kumpulkan pendapat-pendapat firqah dan mereka bantah dengan ilmu. Ini kesesatan Rafidhah, Syiah, ini kesesatan Khawarij, bantahannya begini-begini. Ini kesesatan Asy'ariyah, ini kesesatan Mu'tazilah, ini Murji'ah, sekian banyak. Faman harrama hadza? Maka siapa yang mengharamkan? Siapa yang mencela? Ulama semenjak dahulu kala melakukan. Hadza minal wajibat. Idza kana an-nas yadhillun bi bid'ihil katsira wa jama'taha fi makan wahid wa haddarta minha bismihi fajazakallahu khairan. Orang akan tersesat kalau ngikuti dai ini, alim ini, karena banyak kesesatannya. Maka kamu kumpulkan semua kesalahannya, direntet 1, 2, 3, 4, nah, dibantah dengan ilmu di satu tempat, artinya satu karya tulisan atau itu satu muhadharah. Kamu tahdir umat darinya dengan namanya, ini kesesatan-kesesatan, kesalahannya Fulan bin Fulan. Tahdir kepada Fulan bin Fulan. Jazakallahu khair. Semoga Allah balas kamu dengan kebaikan atas jasamu ini. Anta bidzalika asdaita khairan kabiran lil-Islam wal-Muslimin. Kamu dengan itu telah memberi kebaikan besar untuk Islam dan untuk kaum muslimin. Termasuk yang ma'ruf mengusung subhat ini adalah Ibrahim Ar-Ruhaili, yang juga menjadi tokoh sanjungan mereka dan pegangan mereka. Dia katakan para ulama sepakat, ini perkataan Ruhaili, ulama sepakat bahwa mencari kesalahan orang, mengumpulkannya di kitab-kitabnya, tulisannya atau kaset-kasetnya, nah, untuk kemudian dibantah, ini bukan dari bimbingan salafus saleh, ini bukan dari jalannya para ulama nasihin. Garib. Dengan ini tertolak semua yang dilakukan oleh para ulama. Dikemanakan bantahan Imam Ahmad kepada Jahmiyah, Ad-Darimi kepada Bishr al-Marisi, sekian banyak ulama semenjak dahulu kala, berapa banyak bantahan mereka. Ulama-ulama dakwah di Najd, bantahan mereka kepada Dawud ibn Sarjis, banyak tokoh-tokoh sesat yang mereka bantah. Ini semua berarti menyalahi salaf. Mereka salaf. Mereka yang menyontohkan. Mereka yang mengajarkan kepada kita. Tetapi yang diinginkan oleh mereka memang seperti yang Syekh Rabi sebutkan, mereka bukan orang yang jujur kembali kepada para ulama salaf. Mereka bukan orang yang murni betul-betul ingin membenahi agamanya, meniru dan menerima jejak para a'immah salafus saleh. Dusta pengakuan mereka, terbukti mereka enggak mengikuti justru berpaling 180 derajat apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan dengan yang kita dapat dari para ulama salaf. Sekian banyak a'immah. Seperti yang Syekh Rabi katakan, seperti yang Syekh Fauzan sebutkan, dan mereka a'immah, ulama. Hafizahumullah. Karena kalau enggak demikian terputus sama sekali hubungan belakang umat ini dengan salafnya. Ucapan atau syubhat mereka ini berefek merusak dan merontokkan seluruh usaha besar dan juhud yang luar biasa, jasa besar yang ulama salaf berikan kepada umat ini dalam membantah tokoh-tokoh ahlul bid'ah dan pemikiran-pemikirannya, kesesatan-kesesatannya. Syekhul Islam sendiri berapa banyak bantahannya, bantahan kepada Akhna'i, bantahan kepada ini, kepada Ibnul Mutahhir, Rafidah dalam Minhajus Sunnah beliau, bantahan kepada seorang Rafidah. Dikemanakan semua ini? Haram, tercela. Mereka yang lebih ngerti agama dari kita, a'immah. Nasihat. Itu yang seperti Imam Yusuf bin Asbad sebutkan, aku lebih rahmat, aku lebih baik kepada mereka dibanding ibu dan bapaknya. Dilakukan itu agar tidak diikuti, agar orang bisa tahu kesalahan itu dan terhindar darinya. Kalau dibiarkan, dia akan diikuti orang dan memikul dosa dirinya dan dosa orang-orang yang bersamanya. Celaka besar. Tapi mereka la yaqilun, enggak berakal, enggak paham. Dan entah siapa yang dia ikuti. Kalau mereka jujur, kalau mereka benar kembali kepada salaf, siapa ulama salaf yang seperti mereka? Yang mencela, yang melarang dan mengatakan itu kejelekan, itu haram, itu maksiat, itu ghibah. Mengumpulkan kesalahan-kesalahan ini. Makanya sebagian dari mereka ketika menyampaikan di depan Syekh Rabi' hafizahullah bahwa sebagian dari ikhwah kesibukannya di internet, kemudian ngumpulkan kesalahan-kesalahan dai di ceramah-ceramahnya atau di tulisan-tulisannya, disatukan jadi satu, nah, jadi bahan kemudian dibantah, langsung dalam keadaan Syekh nggak tahu nama akh yang disebutkan. Langsung saya katakan, idza kanat akhta'uka tantashir, turid annas yaskutun la yarudduna alaik. Kalau kesalahanmu itu tersebar, kalau kesalahanmu itu ada di mana-mana, kamu ceramah di sana sini, kamu daurah di sana sini, tulisanmu ke sana kemari, kemudian kamu inginkan orang diam, enggak boleh bantah. Enggak boleh kemudian itu dikumpulkan, disebutkan kesalahan fulan dalam ceramahnya yang ini, daurahnya yang itu, tulisannya yang ini. Kamu ingin orang suruh diam. Sementara kesalahanmu tersebar ke sana kemari, enggak boleh kemudian bantahnya disebar. Bukan demikian manhaj salaf. Barakallahu fikum. Dan itu tentunya syubhat klasik yang lama semenjak dulu itu yang mereka dengung-dengungkan. Begitu mendapati ahlul haq menyuarakan al-haq membantah mereka, begitu mereka dapati mereka dibantah, di sini yang mereka suarakan haram, gak boleh, akhi, Nah, kamu bantah, kamu sebarkan bantahan itu dan yang lain-lainnya. Syubhat mereka yang ketiga, dan ini juga sering mereka sebarluaskan, bahwasanya perkara jarh wa ta'dil itu perkara ijtihadiyah. Darinya pula kemudian berkembang mereka katakan tahdzir itu pun ijtihadiyah dari seorang alim, dari seorang syekh berdasarkan ijtihadnya. Karena itu ijtihadiyah, maka tidak mengikat sifatnya. La yalzamuni atau la yulzimuni, tidak mengikat saya, tidak mengilzam saya harus kita mengikuti, harus kita terima. Kalau alim fulan, syekh fulan telah berbicara menjarah seseorang atau kelompok tertentu atau kitabnya, mentahdir umat darinya, enggak mengikat sifatnya, enggak harus saya juga mentahdir, enggak harus saya juga menjarah, enggak harus saya terima itu, karena itu ijtihad darinya, namanya ijtihad, bisa diterima, bisa ditolak. Ini syubhat yang sering mereka angkat untuk menolak kalam hak yang disampaikan oleh para ulama sunnah dan masyaikh dakwah. Syubhat ini diangkat oleh mereka maka kita melihat bagaimana kedudukan permasalahan ini di kalangan para ulama. Seperti apa penjelasan ulama-ulama kita dan para a'immah. Disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kifayah, ittafaqa ahlul ilm ala anna man jarahahu al-wahid wal-ithnan wa'addalahu mithlu adadi man jarahahu fa'innal jarha bihi awla. Sepakat para ulama ahlul ilm bahwa orang yang dijarah oleh satu atau dua alim kemudian dia ditakdil juga, dikatakan thiqah, adil, sama dengan jumlah orang yang menjarah dia, maka jarah itu yang lebih pantas baginya, bukan takdilnya. Penjelasan dari perkataan khatib ini, karena mereka yang menjarah, mereka yang mentahdir, mengabarkan tentang sesuatu yang dia ketahui, yang itu tidak diketahui oleh mereka yang mentadil, yang merekomendasi, yang memuji, nggak tahu permasalahan yang karenanya orang ini dijarah atau ditahdir. Kalau yang mentakdil itu dari ahlu sunnah tentunya, maka ya udur dia, dia sebatas yang dia tahu. Zahirnya dari orang ini baik, ya dia memuji baik. Yang enggak paham adanya sebab-sebab jarah dan tahdir yang ada pada orang ini. Maka yang menjarah tahu sebab yang tidak diketahui oleh mereka yang mentakdilnya. Takdil itu mentauthik. Kamu katakan memuji, merekomendasi, nyanjung dia. Makanya kemudian jarah itu yang lebih diutamakan. Hal itu pula yang dikatakan oleh Ibnu Salah rahimahullah dalam mukaddimahnya. Idza ijtama'a fi shakhs jarh wa ta'dil fal jarh muqaddam. Kalau ada perselisihan pada seseorang, ada yang menjarah, ada yang mentakdil. Ya. Nah. Satu alim menjarah dia, mentahdir dia, alim yang lain mentakdil. Nah. Bahkan kadang, bukan omongan musala, bahkan kadang dalam tanda kutip dianggap itu takdil. Ada belum tentu itu takdil. Tapi karena entah karena kejahilan, entah karena kebodohan, enggak paham konteks pembicaraan orang alim, atau memang sengaja tahu itu bukan takdil, kemudian dipaksakan untuk dianggap itu sebagai takdil dan rekomendasi, pujian. Kembali kepada Ibnu Salah, jika berkumpul pada seorang ini jar dan ta'dil, maka jarah itu yang diutamakan. Li'annal mu'addil yukhbir amma dhahara min halih. Karena yang menta'dil mengabarkan sebatas yang dia tahu dari zahirnya. Sebatas yang dia tahu itu udurnya, maka dia kasih ta'dil. Wal jari yukhbir an batin khafi atau khofiya alal mu'addil. Sementara yang menjarah mengabarkan tentang perkara yang dalam, artinya yang tersembunyi. Yang mentakdil enggak tahu karena itu terselubung darinya, dia tutup-tutupi. Selama ini enggak diketahui oleh yang mentakdilnya. Kata Ibnu Salah, fa in kana adadul mu'addilin aktsar faqad qila at-ta'dil aula. Kalau yang mentakdil lebih banyak jumlahnya terhadap seorang ini tadi, yang mentakdil ada 5-10, sementara yang menjarah 1 atau 2. Sekarang posisinya yang mentakdil jumlahnya lebih banyak. Faqad qila, ada yang berpendapat, dan ini tentunya sighat tamrid menunjukkan beliau melemahkan. Isyarat kalau Ibnu Salah melemahkan pendapat ini. Faqad qila ta'dil aula, ta'dil yang lebih tepat. Artinya kita menghukumi orang ini berarti thiqah, percaya, karena banyak yang mentakdil. Bawakan retetan nama-nama yang mentakdil dia, Syekh fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan. Muridnya fulan fulan fulan fulan fulan fulan, belajar di fulan fulan fulan fulan fulan fulan. Wasahih, kata Ibnu Salah, walladhi alaihi aljumhur, tapi yang benar, yang lebih sahih dan itu yang jumhur ulama pegangi, annal jarha aula, jarh yang lebih tepat. Majruh ini orang, itu yang lebih pas baginya, itu yang lebih benar, sahih. Lima dakarnah, karena seperti apa yang kita sebutkan tadi, yang menjarah tahu sebab yang itu tidak diketahui oleh yang mentakdirnya, khofiya alaih. Itu pula yang dikatakan oleh Imam Az-Zarkashi Al-Hafidh dalam nukatnya. Wassahi taqdimul jarh, kata Zarkashi, yang lebih benar jarh yang lebih diutamakan daripada ta'dil. Limadha? Karena sebut sebabnya tadi. Ya'ni li'anna taqdimal jarh innama huwa litadhammunihi ziyadatun. Litadhammunihi ziyadatan khafiyat 'alal mu'addil. Dikarenakan dia punya tambahan berita yang itu enggak diketahui oleh yang mentakdil. Yang merekom enggak tahu. Yang menjarah tahu. Aku tahu dia berkata begini, dia melakukan ini. Dan itu enggak diketahui oleh yang mentakdil. Maka jarah yang lebih diutamakan. Wa dzalika maujud ma'a ziyadati 'adadil mu'addil wa naqsihi wa musawatihi. Dan itu ada. Artinya kaidah ini, kalaupun yang mentakdil lebih banyak jumlahnya atau lebih kurang atau sama, tetap jarah yang lebih diutamakan. Bahkan beliau katakan, dikuatkan oleh Zarkashi, falau jarahahu wahid, kalaupun cuma satu yang menjarah, wa addalahu mi'ah, yang mentakdil 100 alim, quddima qaulul wahid lidzalik, yang satu ini yang diutamakan karena sebab yang beliau sebutkan tadi. Dia tahu berita, dia punya data, khabar yang benar, tahu omongannya di kasetnya, lalu jawabkan tulisannya, yang itu tidak diketahui oleh mereka yang mentakdil, kalaupun 100 jumlahnya. Itu pula yang semakna dengan itu disebutkan oleh Hafidz As-Sakhawi rahimahullah dalam Fathul Mughith. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Kata beliau, walau ta'aradu jarh wa ta'dil quddimal jarh ala al-mukhtar alladhi qalahul muhaqqiqun wal jamahir. Kalau berselisih antara jarh dan ta'dil, maka jarh yang lebih diutamakan itu yang dipilih, yang dikuatkan oleh para muhaqqiqin, para ulama ahli tahqiq, dan jumhur ulama. Wala farqa baina ayyakuna adadul mu'addilin aksar au aqal. Dan enggak ada beda kalaupun yang mentakdil jumlahnya lebih banyak ataupun lebih sedikit. Wa qila idza kana al mu'addilun aksar qudimat ta'dil wa sahihul awwal. Ada juga yang mengatakan seperti bawakan oleh Ibnu Shalah tadi, kalau mu'addilnya lebih banyak itu yang diutamakan. Tapi itu lemah, dan yang lebih benar yang pertama, kata Nawawi, sama seperti Ibnu Shalah tadi. Jarh yang lebih diutamakan. Li'annal jarih ittala' ala amr khafiya ala amrin khafi. Li'annal jarih ittala' ala amrin khafi jahilahul mu'addil. Karena yang menjarah tahu perkara yang terselubung dari orang ini, yang itu tidak diketahui oleh yang mentakdilnya. Itu pula yang banyak a'imah disebutkan oleh Ibnu Katsir. Seperti yang beliau sebutkan di dalam Ikhtisar Ulumul Hadis. Itu pula yang disebutkan oleh Suyuti dalam Tadrib. Itu pula yang disebutkan oleh Imam As-Sunani dalam Subulus Salam. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Al-Muallimi rahmatullahi alaih. Itu pula yang disebutkan oleh Syinqiti rahimahullahu ta'ala, banyak a'imah, dan ini yang mereka ucapkan sama. Ilmiahnya demikian. Tidak seperti sebagian orang-orang jahil, ujahil murakkab, dan gak ilmiah sama sekali ketika bicara, wala dia bawakan pendapat a'imah, ulama hadis seperti tadi yang kita sebutkan. Gak satu pun. Tapi dijawab sendiri dengan kebodohannya. Kalau orang Jawa bilang dengan digatuk-gatukno. Nanti digatuk-gatukno. Dipas-paskan semaunya sudah. Ya katakan yang menjarah Syekh Robi. Sementara ini orang mendapat pujian, rekomendasi dari Syekh Al-Fauzan. Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Dan beliau ini ulama terbesar di zaman ini, Al-Fauzan. Lalu mulai dia memainkan filsafatnya. Syekh Robi murid daripada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Robi murid daripada Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi masih murid daripada Syekh Shalal Fauzan. Ujung-ujungnya dia maukan guru besarnya saja merekomendasi, memuji, kemudian cucu murid menjarah. Nah, ya enggak ada artinya jarahnya cucu murid, ulama terbesarnya merekomendasi terlepas dari kebenaran omongan dia. Siapa bilang Syekh Ahmad Najmi muridnya Fauzan? Mereka ulama sunnah tentunya besar. Tapi kalau seandainya dikatakan sebaliknya, walaupun juga seandainya dikatakan Syekh Fauzan murid dari Ahmad Najmi, mungkin. Syekh Ahmad Najmi ulama besar, Mufti Janu rahimahullah. Kan enggak benar saya disebutkan Syekh Ahmad Najmi murid daripada Syekh Shalal Fauzan. Lebih pantasnya Syekh Shalal Fauzan muridnya Syekh Ahmad Najmi. Tapi terlepas dari itu, kengawurannya. Ini tadi gaduh-gaduhan ini tadi. Ini omongannya Syekh Robi, murid. Muridnya Najmi, muridnya Syekh Al-Abbad. Mereka muridnya Syekh Fauzan. Syekh Fauzannya memuji. Kenapa memuji? Di dalam suratnya disebutkan Asy-Syekh, Al-Fadhil atau siapa. Hanya tergiur dengan kata-kata Asy-Syekh. Karena di-Syekh kan berarti Masya Allah pujian. Jahil subhanallah dengan khitab dan kalam dari para ulama, dan enggak ada pegangan di situ. Enggak jadi pegangan berarti itu rekomendasi. Para ulama biasa kadang untuk tujuan membukakan hati mereka yang dibantah, bahkan disebut syekh. Bahkan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menyebutkan, kalian jangan mudah tertipu hanya karena julukan atau gelar syekh, atau fulan menyebut fulan sebagai syekh. Nah, itu bukan pegangan dan bukan rekomendasi. Kalau dia itu berarti alal haq, kalau dia itu Masya Allah pada tingkatan tertinggi dalam ilmu atau dalam manhaj, lah. Ya akhi, kata beliau, hatta di kami di Arab, orang-orang badui, orang-orang suku-suku nomaden yang pindah-pindah tempatnya itu hidupnya, itu kalau a'azakallah, kalau mau giring himar, a'azakumullah, keledai. Kan keledai kadang seperti kuda atau unta enggak mau jalan. Suruh jalan tetap berhenti tempat. Sementara ini kepingin cepat gerak, ya Allah, cepat ini. Nah, itu orang Badu biasa katakan, "Ya Allah ya Syekh, taharrak." Ya Syekh. Kata himar di situ kan, "Ya Syekh." Dan itu ma'ruf memang di lisan mereka. Maka sekedar kemudian gelar atau julukan syekh bukan jaminan. Kadang orang baca kitab apa, tulisan apa, disebut syekh. Masya Allah, syekh, ulama besar. Bukan itu intinya, barakallahu fi. Kembali kepada pembahasan kita, para ulama sunnah menerapkan kaidah ini dalam amal mereka, amalan mereka. Contoh banyak, kita ambil beberapa darinya. Nah, misalnya Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah dalam Diva' Anil Hadith Nabawi, kita beliau katakan, "Walidzalika la yanbaghi an yaghtar ahadun bima dhaba ilaihi ibn sayyidin nas fi muqaddimat kitabih Uyunil Athar min Tawthiqil Waqidi." Makanya enggak boleh orang tergiur dengan madhab Ibn Sayyidin Nas di mukaddimah kitabnya Uyunil Athar yang mentausik Al-Waqidi. Ibn Sayyidin Nas menguatkan atau membawakan bahwa Al-Waqidi itu thiqah, ditakdil, direkom. Fa'innahu khalafa ma'alaihil muhaqqiqun minal a'imah qadiman wa haditha. Karena ini menyalahi a'imah semenjak dulu dan yang sekarang, belakangan. Seperti tadi, sekian banyak khotib, Ibnu Salah, Nawawi, dan yang lain-lainnya. Zarkashi, Sakhawi. Walimunafatihi ilmal mustalah. Dan itu juga menyalahi ilmu mustalah. Ala wujubi taqdimil jarh mufassar ala ta'dil. Bahwa jarh yang mufassar disebutkan penafsirannya, kenapa dia dijarah, diketahui oleh yang menjarah ini sebabnya, itu lebih diutamakan daripada ta'dil. Wa ayu jarhin aqwa minal wada', dan jarh apalagi yang lebih tajam daripada wada'. Anil Waqidi dituduh seperti oleh Imam Syafi'i wada', memalsukan hadis, itu jarah yang sangat kuat. A'imah menjarah. Maka hanya sekonyong-konyong berpegangan dengan Ibn Sayyidin Nas rahimahullah mentausik Al-Waqidi, Waqidi dikuatkan, ditausik oleh Ibn Sayyidin Nas, berarti diterima riwayatnya. La, bukan demikian para ulama mendudukkan. Jarah yang lebih diutamakan, seperti yang dipaparkan oleh para ulama tadi. Demikian pula yang beliau sebutkan terkait hadis Iyakum wa khadra ad-diman. Qila wa ma khadra ad-diman? Qala al-mar'atul hasna fil mambatis su. Hati-hati kamu dari khadra ad-diman. Beliau ditanya, apa itu khadra ad-diman? Beliau katakan, wanita yang baik tapi tumbuh di lingkungan yang jelek, keluarganya jelek, bapak ibunya rusak, wah, memusuhi agama, memusuhi dakwah, walaupun si anak masya Allah salehah, baik, hati-hati, artinya jangan dinikahi, jangan dipilih. Hadis diriwayatkan oleh Daruqutni dalam Afrod dan yang lainnya dari hadis Abu Sa'id al-Khudri, kata Daruqutni, tafarrada bihil waqidi wa huwa dha'if. Ini hanya diriwayatkan oleh al-Waqidi dan dia lemah. Bahkan kata Syekh Albani, matruk, dikatakan kadzab oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnul Madini dan yang lainnya, sehingga beberapa ulama Hanafiyah yang ta'assub, fanatik kepadanya, sehingga tauthiq al-Waqidi itu tidak bisa diterima, dan jangan kamu tertipu kepadanya karena itu menyalahi kaidah al-jarhul mubin atau mubayyan. Al-jarhul mubayyan muqaddam ala ta'dil, jarah yang disertai bayan, penjelasan, tafsir sebabnya apa ini lebih diutamakan daripada ta'dil yang disebutkan oleh mereka yang mentakdilnya. Contoh banyak, ini beberapa bagaimana mereka menerapkan kaidah-kaidah ini. Nah, oleh sebab itu anggapan atau syubhat mereka bahwa jarh wa ta'dil masalah ijtihadiyah yang mereka maukan, berarti bebas mau diterima mau enggak ijtihadiyah. Buktinya masih ada yang mentakdil, buktinya masih ada yang merekomendasi, masih ada yang bersamanya, masih ada yang memujinya. Nah, enggak faham dia kaidah ilmu dan yang ada di kalangan para ulama. Makanya kamu dapati paling kuatnya kalau dia pegangan untuk membela-bela rojak misalnya, di situ ada Abdul Razak, Syekh Abdul Razak bin Badar al-Abbad, merekomendasi, datang tiap tahunnya ngasih muhadharah, daurah, ini itu. Kalau mereka sesat, kalau mereka hizbi, masa didatangi oleh Abdul Razak? Kalau beliau profesor, doktor, ulama besar, memberi ta'dil, merekomendasi. Sementara dia itulah dijar oleh para ulama. Syekh Robi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah al-Bukhari, menjarah. Dan mereka tahu sebab-sebab kenapa itu dijarah. Dari sekian penyimpangan, dari sekian kebatilan yang ada pada mereka, bersama Ali Hasan, bersama Ruhaili, Ibrahim Ruhaili, dan yang bersamanya. Ini kaidah para ulama, ini pegangan kita. Maka di atas dasar apa mereka mengusung syubhat ini? Hanya karena Syekh Abdul Razak ada di dalamnya atau bersama mereka? Kan gak bisa kemudian dijadikan pegangan atau dianggap sebagai ta'dil. Kalaupun beliau bersama mereka, mungkin karena tidak tahu udurnya, yang beliau lihat, yang tampak kebaikan padanya. Sementara yang menjarah, yang mentahdir, tahu sebab-sebab kenapa ini ditahdir, kenapa ini dijarah. Dari penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Nah, Oleh sebab itu Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah menyebutkan hunaka aqwam, di sana ada beberapa orang, rubbama yaghtarrun bi unas min ahlil bid'ah yudhiruna shalah, ada orang-orang yang tertipu dengan ahlul bid'ah yang menampakkan kesolehan, menampakkan kalau dirinya soleh, salafi, di atas sunnah. Tertipu sebagian orang karena itu. Walakin wara hadas shalah amrun khafi, padahal di belakang kesolehan mereka yang mereka tampakkan itu ada perkara tersembunyi. La ya'rifuhu katsir minan nas, tidak diketahui oleh banyak orang. Fahadha yu'khad fihi man arafu idza kanu thiqat, maka diambil hukum itu dari orang-orang yang thiqah, yang tahu tentang keberadaan mereka. Fala yajuz an naghtara bi dhahiril insan, makanya enggak boleh kita itu tertipu dengan dohirnya seseorang. La syakka anna naqul hadza dhahirul khair alam na'rif fihi syarr, memang tidak diragukan kita pun mengatakan dohirnya orang ini baik, ya kita katakan baik kalau kita tidak tahu kejelekan padanya, tidak tahu penyimpangannya. Fa idza qila lana inna hadzal insan min waraihi kada, tetapi kalau ada yang menyampaikan ke kita ini orang di belakangnya, di belakang Anda berbuat ini, mengatakan itu, dan itu dengan data yang akurat, fayajib alaina an na'khudha biqauli man qala lana, maka yang wajib kita terima berita itu, kita ambil informasi yang disampaikan kepada kita, in kana hadza mauthuqan, selama itu bisa dipertanggungjawabkan, akurat datanya, benar dia pernah berkata begini, ini kasetnya, ini suaranya, dia pernah berbuat begini, ini buktinya, saksinya, dan seterusnya, tulisan dia. Wa inna ahlal ilmi indama yaquluna an qaumin bi annahum mubtadi'a fa innahum la yaquluna hadza i'tibatan wa innama yaqulunahu bi umur istanadu ilaiha. Para ulama ketika mengatakan fulan mubtadi', fulan hizbi, fulan begini, mereka enggak ngawur berkata itu, enggak mengada-ngada. Innama yaqulun, tetapi mereka katakan itu dengan data yang mereka tahu, konkret datanya di mereka. Imma min iqrarihim wa imma min kalam man sahabahum wa tarakahum. Imma itu dengan iqrar, ini fulan mengakui kalau dia begini begitu, atau dari orang yang pernah bersama mereka sehingga tahu dalamnya seperti apa, lalu ditinggalkan karena sebab-sebab itu. Wa imma umur istafadat anhum wa tawalat alaiha isbatat kathira, korina-korina lain banyak yang itu dengan isbatat, dengan data lengkap, bukti, tidak bisa diingkari. Itu yang ulama nasihatkan kepada kita, bagaimana mendudukkan permasalahan ini. Makanya seperti Syekh Rabi' pula menyebutkan ulama jarh wa ta'dil, ulama syariah Islamiyah menjelaskan dalam bab ini Ibnu Katsir, begitu pula yang lainnya, bahwa seorang alim jika menjarah, alim mu'tabar, alim yang memang teranggap keilmuannya, ma'ruf dengan keilmuannya, tahu sebab-sebab jarah dan ta'dil dan khilaf dalam perkara ini, dan tidak ada yang menyalahi dia dalam bab ini, maka diterima beritanya, tidak ada yang menyalahi. Adapun jika disalahi, ditentang oleh alim mu'tabar pula, ditentang oleh seorang alim yang juga terpercaya, alim yang ma'ruf keilmuannya, mentazkiyah, orang yang dia jarah, di situ si alim yang menjarah dituntut atau diminta untuk menyebutkan dalil, apa bukti, kenapa engkau jarah, kenapa engkau sebutkan ini, sebab-sebabnya apa. Jika sebab-sebab itu dalilnya dia sebutkan, maka kalaupun ratusan ulama besar tetap menentang dia, tetap mentazkiyah, maka enggak ada nilainya tazkiyah mereka, kalaupun itu ulama besar. Karena si alim telah menyebutkan sebab-sebabnya, terperinci, data lengkap. Karena mereka ketika itu berarti menolak hujjah dan bukti yang telah disampaikan. Mereka menolak tanpa punya hujjah, enggak punya bukti. Sementara Allah katakan dalam Al-Baqarah 111, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkan bukti-bukti kalian kalau memang kalian jujur. Kata beliau, "Fal burhan yuskitul uluf minal ladzina khalat aydihim minal hujaj walau kanu ulama." Maka hujjah, burhan, bukti, asalkan tadi benar, akurat, kamu punya buktinya, ini tulisan fulan, tanda tangan dia resmi, atau di situs dia resmi, di apanya sekarang, di Facebooknya, di BBMnya, wailah apa namanya, bukti akurat, ini kasetnya, CD-nya, ini kitabnya, cetakan dia, nah, kamu punya bukti, maka ini membungkam ribuan orang kalau mereka tetap koar-koar membelanya. Kamu bisa membungkam dan mendiamkan mereka dengan bukti yang kamu punya. Kalaupun yang kamu hadapi ulama seandainya, ulama merekom dia seandainya, kalaupun ditakdirkan misalnya ada fulan, fulan, syekh fulan, alim fulan merekom, mentauthik, memujinya, wallah bukti ini membungkam. Fahadhi qawaid yajib an tu'raf. Begitu kaidah yang wajib untuk kamu ketahui. Wa alaikum bi muraja'at kutub ulumil hadith, la siyamal muwassa'a minha, mithal Talib al-Rawi, mithal Fathul Mughith, Sakhawi, Syarah Alfiyat al-Iraqi. Maka kamu bisa murojaah, bisa kembali ke kitab-kitab ulama hadis yang tadi sebagainya kita nukilkan penjelasan ulama terhadap rawi, Suyuti, Fathul Mughith, Sakhawi, Syarah Alfiyah Iraqi. Fahadi umur badihiyah inda ahlil ilm. Maka perkara ini ma'ruf dan pokok yang difahami jelas oleh para ulama. Fal munaza'a fiha wal kalam fiha bil batil la yajuz. Maka orang nentang dan melawan menyalahi perkara ini enggak boleh. Li'annahu yufsidul ulum al-islamiyah wa yukharribul qawaid. Karena dengan itu dia merusak ilmu Islam dan merusak kaidah-kaidah ahlul ilm. Wa ila akhirih. Bimithli hadhil asalib. Dengan usul-usul mereka tadi ini ijtihadiyah bisa diterima, bisa enggak. Enggak mengikat. Fala yajuz li muslim an yatrah linnas illal haq wa yabta'id anit talbis wa tahayyul. Maka enggak boleh seorang muslim menyuguhkan ke umatnya kecuali yang hak, menjauh dari segala talbis, dikeruhkan permasalahan itu dengan syubhat-syubhat, rancuh orang gak paham jadi bingung karena dimasukkan ke kaidah-kaidah, kaidah begini, para ulama berkata begini, jarah ini itu. Tanpa ilmu yang diketahui dan tidak ada para ulama satupun yang dia bawa penjelasan siapa. Tahayyul. Ini semua politik untuk melepaskan ahlul batil dari jarah dan tahdir para ulama tadi. Yang Syekh sebutkan untuk melindungi tokoh-tokohnya. Untuk melindungi kitab-kitabnya. Untuk melindungi semacam itu, situs-situsnya dan yang lain. Mereka bawa syubhat-syubhat ini. Haram. Tidak boleh. Sampai-sampai Syekh sebutkan terkait Abul Hasan Al-Ma'ribi yang beliau bantah, beliau tahdir. Nah, kalaupun ada yang mentazkiyah Abul Hasan, mereka sebutkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mentazkiyah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, memuji, menerima ziarah kunjungan Abul Hasan. Kalau dia hizbi mubtadi, enggak mungkin diterima oleh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Itu syubhat mereka. Sementara Syekh Abdul Muhsin ulama besar, begini-begini. Maunya untuk mementahkan bantahan Syekh Rabi, bantahan para ulama, tahdiran para ulama. Kata Syekh, nahnu nata'amal ma'a hadhihi tazkiyat bimanhajillahil haq. Kita mu'amalai tazkiyah-tazkiyah mereka yang mentazkiyah itu dengan manhajillah al-haq. Siapapun mereka, liyatabayyan linnas as-shawab minal khata', agar orang tahu mana yang salah, mana yang benar. Wallahi law zakahu mithl Ahmad ibn Hanbal wa laysa ma'ahu hujjah tazkiyatuhu atau fa inna tazkiyatuhu la yajuz qubuluha abadan. Kalaupun seandainya orang seperti Ahmad bin Hanbal mentazkiyah Abul Hasan, enggak boleh diterima tazkiyahnya. Karena yang menjarah punya bukti kuat, jelas. Bukan kemudian dikatakan, oh ini masalah khilaf, masalah ijtihadiyah. Atau kemudian Ahmad bin Hanbal lebih besar. Wah, jauh Ahmad di mana, Syekh Rabi di mana. Seandainya pun ada tazkiyah dari Ahmad bin Hanbal. Bukan begitu mendudukkan permasalahan, enggak ilmiah. Tapi Islam punya kaidah, sunnah ada kaidah-kaidah para a'immah yang begitu mulia untuk menjaga manhaj ini, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dari rongrongan ahlul batil, rongrongan ahlul bidah. Abadan, enggak boleh diterima kalaupun seperti Ahmad mentazkiyahnya. Di anna juruh mawjuda allati nada biha aslafun al-kiram wa ta'amalu biha fi dinihim wa fi sunnati nabihim wa fi ruwati hadithihim wa fi syahadatihim wa fi ghairiha min ababi dinillah. Apalagi jarah-jarah itu ada yang diketahui, dibicarakan oleh para ulama kita yang mulia. Itu yang mereka gunakan dalam muamalah mereka dalam agama Allah, membela agama Allah, membela sunnah nabinya, mendudukkan perawi-perawi hadis, persaksian dalam peradilan, semua itu digunakan kaidah-kaidah ini oleh para ulama. Wa satarudu hal adila wal barohin, bukti dan data yang konkret itu yang membantah semua tazkiyah yang dipegangi oleh mereka. Fala yafrah Abul Hasan wala yafrah ghairu, maka Abul Hasan jangan keburu gembira karena diterima oleh Syekh Abdul Muhsin, karena ditazkiyah oleh Syekh Abdul Muhsin. Maka kita pun katakan hal yang semakna dengan ini, jangan gembira kamu karena rojak ditazkiyah oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad, karena didatangi oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad, jangan gembira. Dan itu bukan hujjah bagimu, bukan hujjah bagi kalian menunjukkan kebenarannya. Fa inna ra'ainal qutbiyyin wa Adnan Ar'ur wal Maghrawi yalja'un ila hadhihi al wasa'il allati la tughni fi dinillah wa 'indallah wa 'inda ahli sunnah la tughni syai'a. Maka qutbiyyin pun kita dapati begitu. Adnan Ar'ur, Maghrawi selalu bersandarnya kepada perkara-perkara semacam ini, itu masalah ijtihadiyah. Fulan mentazkiyah, ulama fulan mentazkiyah, alim fulan masih mentazkiyah ini. Enggak ada ijma', dan ini juga syubhat mereka. Enggak boleh orang itu ditahdir, enggak boleh dijarah kecuali kalau ada ijma', kesepakatan. Kalau enggak maka enggak bisa diterima tahdiran kepadanya. Satu, tadi kata mereka itu masalah ijtihadiyah. Yang kedua kata mereka enggak ada ijma'. Ada khilaf di situ ulama. Selalu begitu, dan itu dalam agama Allah enggak bermanfaat sama sekali. Di kalangan ahlu sunnah, di kalangan ulama itu sama sekali enggak ada gunanya. Abadan. Dan bukan ilmu, bukan hujjah. Dan tidak satu pun a'imah yang menjelaskan seperti itu. Ulama mana? A'imah mana? Ulama hadith mana yang mendudukkan seperti itu? Oh, karena ada khilaf, kamu boleh ambil yang mentadil, tinggalkan yang menjarah, labas, enggak apa-apa, karena itu ijtihadiyah. Ulama mana? Yang ada lah jarah yang diutamakan, ambil, wajib. Dia punya data, dia punya bukti, konkret, akurat, yang itu tidak diketahui oleh mentadil. Begitu ulama membicarakan, ilmiah. Barakallahu fikum. Jam berapa zuhur? 11:59. Masuk sudah? Hah? Oh, 12 kurang 1 menit. Kalau kita lanjutkan setelah sholat duhur bagaimana? Labas? Tidak apa-apa? Tidak beratkan insya Allah. Fatahallahu alaikum. Insya Allah kita persiapan untuk sholat duhur. Kemudian kita lanjutkan ba'da sholat. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.